Lanjut tinggi lima mamu ya. Senyum gemetar selalu menggoda. Buat mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Aku pilih mamamu. Lanjut. mama muda. And we're gonna let it burn.